الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih membahas dari kitab tauhid babu maja'a fit tatayyur, bab apa yang telah datang tentang tatayyur. Telah disebutkan beberapa dalil dari ayat dan hadis, dan telah disebutkan beberapa faidah dari penjelasan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Maka di sini kita lanjutkan hadis berikutnya dari kalimat yang masih tersisa, hadis Ibni Amr man raddad hudiyarah an hajatihi, barang siapa yang menggagalkan keinginannya karena sebab tatayur, faqad asyraq, maka sungguh dia telah berbuat satu kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Qalu fama kafaratu dalik, para sahabat bertanya, apakah kafarohnya, penebus kesalahan dari perbuatan tatayur itu, atau apa penjagaan agar tidak terjatuh kepada tatayur itu? Qala, Nabi bersabda, antaqulu, agar kalian berdoa, Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha khairuk. Agar kalian berdoa, ketika muncul tatayur di hati kalian, Allahumma ya Allah, la khaira illa khairuk, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang dari sisimu, wala tayra, dan tidak ada seekor burung, illa tayruk, kecuali memang burung adalah milikmu, tidak ada hubungannya dengan kesialan dan keuntungan. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada yang disembah dengan benar kecuali engkau. Demikian hadis yang terakhir yang kita baca. Dan terakhir kita sampai pada kalimat wala tayra illa tayruk. Tidak ada seekor burung kecuali burung itu adalah miliknya Allah. Pada kalimat ini kita terakhir membaca penjelasan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Qala. Kita lanjutkan penjelasan Asy-Syaikh. Wa yahtamilu, dan ada kemungkinan makna at-thair dalam doa ini, annal murada bit-thair huna ma yatasha'amu bihil insan, yaitu segala jenis bentuk perasaan pesimis, tasya'um, yang muncul dari seorang manusia. Fakullu ma yahdusu lil insan minatasya'um wal hawadis makruha. Jadi tiarah di sini wala tayra maknanya segala apa yang terjadi pada diri seorang manusia, minatasya'um, berupa sikap pesimis, wal hawadisil makruha, atau kejadian-kejadian yang dia tidak suka karena keyakinan-keyakinan tertentu kepada suara burung atau melihat sesuatu. Fa innahu minallah kama annal khaira minallah, maka sesungguhnya semua kejadian itu yang menimpa manusia adalah dari sisi Allah, tidak ada hubungannya dengan seekor burung, tidak ada hubungannya dengan sikap-sikap karena sebab tatayur. Itu semuanya adalah minallah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf, ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah, sesungguhnya ta'iruhum, nasib yang menimpa mereka, kebaikan atau kejelekan, itu indallah, ada di sisi Allah. Semua yang terjadi itu adalah ada di sisi Allah. Jangan kemudian percaya dengan tatayur. Lakin sabaqalana, namun sudah lewat pembahasan dari yang lalu, anna syarra fi fi'lillahi laisa biwaqi', bahwasanya yang namanya kejelekan yang terjadi dari perbuatan Allah, laisa biwaqi', bukan itu yang terjadi dari Allah Ta'ala. Balisyar, bahkan yang dimaksud kejelekan, fil maf'ul, pada perkara yang terjadi, bukan Allah. Kalau kebaikan disandarkan kepada Allah, namun kalau syar, perbuatan Allah semuanya baik. Perhatikan, la fil fi'li, bukan dari sisi perbuatannya Allah, tapi apa yang terjadi dari kejelekan. Bal fi'luhu ta'ala kulluhu khaira, karena semua perbuatan Allah itu baik. Jadi jelek kalau dilihat dari sisi maf'ulnya, kejadiannya, bukan dari sisi perbuatannya Allah. Imma lidzatih, baik secara zatnya, contohnya Contohnya ialah perkara yang terjadi pada diri seorang hamba sakit. Sakit. Maka sakit kalau dilihat dari zatnya itu syar. Suatu yang tidak mengenakan pada diri seorang hamba. Namun kalau dilihat dari perbuatannya Allah itu khair. Karena tidaklah seorang ditimpa sakit musibah kecuali kebaikan baginya. Idza aradallahu bi'abdihi khaira yusibuhu. Rawahul Bukhari. Apabila Allah Ta'ala menghendaki hamba itu baik, niscaya Allah Ta'ala berikan musibah. Segala jenis sakit tidak mengenakkan. Tapi dia harus memahami itu adalah kebaikan yang Allah berikan untuknya. Demikian pula, barakallahu fikum, sebagai gambaran, Allah tidak mencintai kejelekan, namun terjadi. Allah tidak menyukai kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, namun terjadi. Bukan berarti maknanya Allah ridha. Bahkan Allah tidak mencintai segala bentuk kekufuran, kefasikan. Wallah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Kalau kalian berpaling, Allah tidak mencintai orang yang kafir. Segala bentuk kekufuran yang terjadi Allah tidak suka. Tapi terjadi. Dan itu adalah perbuatan-perbuatan hamba. Kebid'ahan juga terjadi. Dan itu perbuatan hamba. Bukan perbuatan Allah Azza wa Jalla. Dan ini sebagai ujian. Sebagai ujian bagi orang mukmin. Kalau Allah mencintai orang mukmin dan Allah membenci kekufuran, kesyirikan, maka ini kalaupun terjadi mengandung masalih azimah. Maslahat yang besar. Iya. Karena kalau tidak ada kewujud kekufuran, tidak dikenal keimanan. Kalau tidak terjadi kebid'ahan, tidak dikenal ahlus sunnah. Perhatikan di sini. Jadi munculnya ahlul bid'ah adalah ujian bagi ahlus sunnah. Agar ahlus sunnah mengetahui, agar paham untuk menguji kejujurannya. Ahasiban nas ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan, dikirakan dibiarkan setelah mengatakan kami beriman, tidak diuji? Akan datang ujian dari ahlul bid'ah. Ahlus sunnah, antum ahlus sunnah, akan muncul lawannya, ahlul bid'ah. Isbiyin, sururiyin, ikhwanul muslimin, semuanya bermunculan. Walaupun mereka mengaku ahlus sunnah, ahlus sunnah kenal siapa ahlus sunnah. I'rif ahlil haq, ta'rif ahlah. Kenali kebenaran, Anda akan tahu siapa orang yang mengikuti kebenaran. Jangan mengenali seorang tokoh sementara tidak mengenal al-haq. I'rifil haq, ta'rif ahla. Belajarlah sunnah, Anda akan tahu siapa ahlus sunnah. Kan tahu lawannya. Anda akan diberi oleh Allah farasah yang kuat. penciuman yang kuat, akan dijaga oleh Allah dari segala bentuk kejelekannya ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Yang kedua, wa imma lima yatarattab alaihi minal masalihil azim. Baik kejelekan yang terjadi itu untuk kemaslahatan yang besar, taja'aluhu khaira, yang itu menjadikan anda jadi baik, maka fayakun qawluhu la ta'ira illa ta'iruk, sehingga kembali kepada pelajaran, makna tidak ada burung kecuali burung milikmu, muqabilan liqawlih, ini sesuai dengan ucapan beliau, wala khaira illa khairuk, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang dari sisimu. Barakallahu fikum. Makna kalimat berikutnya, wala ilaha khairuk, dan tidak ada ilah. La dalam bahasa Arab nafiyatun lil jinsi, tidak ada segala jenis sesembahan. Wa ilah, kalimat ilah bimakna makhluk yang disembah, seperti dalam kalimat gharas maghrus, firas bimakna mafrush. Sehingga wal ma'luh bimaknal ma'bud, yang disembah. Mahabbatan wa ta'zima, penyembahan yang disertai rasa adanya cinta. Wa ta'zima, dan pengagungan. Ya ta'allah ilahil insan, seorang menyembah kepada sesuatu itu diiringi dengan adanya mahabbatan lahu wa ta'ziman lah, adanya rasa cinta dan pengagungan kepada yang disembah. Sehingga kalau seorang menyembah sesuatu, pasti adanya rasa cinta dan ada rasa pengagungan. Yang menyembah kuburan karena cinta kepada penghuni kubur, yang menyembah kepada penghuni kubur karena memuliakan dan mengagungkan penghuni kubur, sehingga dia pun meminta barokah kepada penghuni kubur. Dan ini namanya sudah ta'abbud, ibadah kepada selain Allah. Maka kalau kita menjadikan Allah adalah ma'bud, mesti ada rasa cinta dan pengagungan. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman jauh lebih besar cintanya kepada Allah daripada orang musyrik yang mencintai berhalanya. Naam, orang musyrik mencintai berhalanya, tapi mereka kecintaannya sesungguhnya tidak tulus. Berhalanya saja mereka tipu. Berhalanya minta sajen, buah-buahan misalnya. Karena buah cukup mahal, akhirnya diganti dengan buah dari kayu, dari karet. Ini untuk anda wahai berhalaku. Ini adalah satu hal yang menunjukkan sesembahan yang mereka lakukan bukanlah penyembahan yang tulus. Adapun orang mukmin yang menjadikan Allah sebagai ma'bud, adanya rasa cinta, bahkan lebih cinta dibandingkan orang musyrik. Orang mukmin siap mengorbankan nyawanya sekalipun untuk membela agamanya Allah. siap mengorbankan hartanya sekalipun untuk membela agamanya Allah. Adapun mereka bakhil, maka orang mukmin memiliki kecintaan yang tinggi kepada Allah Ta'ala. Sehingga kata Syekh, wa in kila, kalau ada orang mengatakan inna hunaka alihatun dunallah, sesungguhnya di sana juga ada sesembahan-sesembahan yang dianggap Tuhan dari selain Allah, maka katakan kepada mereka firman Allah ini, surat Hud ayat 101. Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'. Fama aghnat alihatuhum, maka tidaklah berguna Tuhan-Tuhan mereka, yaitu Tuhan yang mereka sembah dari selain Allah. Tidaklah mereka memberikan suatu manfaat sedikit pun, tidak bisa memberikan sesuatu manfaat apa yang mereka sembah dari selain Allah. Nah, dikatakan di sini alihatuhum, Tuhan-Tuhan mereka, berarti Tuhan yang disembah dari selain Allah itu banyak. Namun sesembahan dari selain Allah, fama aghnat anhum, tidaklah bisa memberikan manfaat sedikit pun. Dalam surat Luqman, Allah tegaskan, dzalika bi'annallaha huwal haq, yang demikian itu Allah adalah yang benar. Wa anna ma yad'una min dunihi batil, dan apa yang mereka sembah dari selain Allah batil, walaupun dikatakan Tuhan. Sekalipun kamu katakan Tuhan kita, tapi Tuhan yang batil, kata Allah. Yang menyembah Isa batil, yang menyembah Uzair batil, apalagi menyembah yang di bawahnya, bukan Nabi, bukan Rasul, apalagi yang berdoa kepada penghuni kubur atau pohon, fahada lebih batil. Barakallahu fikum. Sehingga tidak boleh seorang berpemikiran satu Tuhan dengan banyak agama. Maka agama Islam adalah satu-satunya agama yang meyakini Allah sebagai ma'budnya. Adapun selainnya, barakallahu fikum, sesembahannya sangat banyak. Sebagaimana kata Yusuf, Nabiullah Yusuf ketika berdakwah di dalam penjara, menasehati temannya di dalam penjara, a'arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahar, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak yang kamu sembah itu lebih baik, amillahul wahid, ataukah Allah yang satu, yang perkasa, yang disembah? Ya, lihatlah kebatilan orang yang mengusung pemahaman satu Tuhan dengan banyak keyakinan tadi. Allah Ta'ala satu-satunya zat yang harus disembah. Ya. Baik, selanjutnya ujib annaha wa in ubidat min dunillah wa sumiyat alihah falaisat alihatun haqqa. Kita jawab pertanyaan mereka, di sana kan orang nyembah Tuhan selain Allah dan dikatakan alihah, namun sekalipun yang disembah dari selain Allah. Sumiyat alihatun, mereka namakan alihah Tuhan, maka itu bukanlah Tuhan yang benar. Li'annaha la tastahiq antu'bad, karena tidak berhak untuk diibadai. Fir'aun yang punya kerajaan besar Mesir, rakyatnya tunduk kepada Fir'aun. Sampai-sampai Fir'aun dengan kesombongannya naik ke tempat yang paling tinggi dan mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya benar-benar Tuhan kalian wahai manusia, Tuhan yang maha tinggi. Ternyata Fir'aun ketika diajak diskusi oleh Musa, diajak berpikir bahwasanya manusia sekalipun punya kedudukan yang sangat tinggi, tidak boleh mengaku dirinya sebagai sesembahan. Lihat, maka Fir'aun bertanya, faman rabbukuma ya Musa, kalau begitu apa ada Tuhan selain saya, siapa Tuhan kamu wahai Musa dan Harun? Maka Nabi Musa menjawab dengan jawaban yang Fir'aun tidak mampu melakukannya. Apa kata Musa? Rabbuna alladhi a'ta kulla syai' sumahada. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bisa menciptakan segala sesuatu, memberikan segala sesuatu, sumahada, lalu memberikan petunjuk. Anda tidak bisa menciptakan segala sesuatu, apalagi bisa memberikan petunjuk. Burung diberi petunjuk oleh Allah bagaimana cara bikin rumahnya. Manusia diberi ilmu oleh Allah, berkembang ilmunya. Ini semua adalah petunjuk. Dan Fir'aun tidak mampu. Lebih telak lagi ketika dia mengejar Fir'aun, mengejar Musa, maka Fir'aun ditenggelamkan oleh Rabbul Alami. Begitu melihat azab nar yang sangat dahsyat, langsung mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau seperti ini azab akhirat, sekarang saya beriman kepada Allah. Sekarang saya beriman kepada Allah, Tuhannya Musa dan Harun. Duru, apa manfaatnya tobat kalau nyawa sudah ditenggorokan? Allah tidak menerimanya. Allah tidak akan menerima tobat saat nyawa sudah ditenggorokan. Innallaha yaqbalu taubah malam yughorhir, rawahu Tirmidzi. Allah berkenan menerima tobat hamba kalau belum sampai ditenggorokan. Barakallahu fikum, sehingga Fir'aun yang mengaku dirinya ilah, bisa mengatur banyak orang, yang punya anak laki-laki Bani Israel bunuh. Sungguh luar biasa kekejamannya. Namun ternyata di hadapan Allah, dibenamkan di dasar laut sana, mati. Maka marilah, ayuhannas, kita sebagai hamba yang harus taat dan tunduk, siap mendengar dan taat dengan ajakan Allah dan Rasul sebagai bentuk keimanan kita. Fawaidul hadis. Dalam hadis ini ada beberapa faidah. Yang pertama, hadis yang kita baca, doa yang diajarkan oleh beliau, ini mengandung faidah. Yang pertama, barakallahu fikum, annahu la yajuzu lil insan antaruddahu at-tiyaratu an hajatih. Bahwasanya tidak boleh lil insan, bagi seorang manusia, antaruddahu tiyarah an hajatih, untuk menggagalkan keinginannya, hajatnya, karena sebab tatoyur. Tidak boleh bagi seorang menggagalkan hajatnya karena sebab tatoyur. Wa innama yatawakkal 'ala Allah wa la yubali bima ra'a. Namun dia bertawakal dan tidak pedulikan dengan apa yang dia lihat, au sami' atau dia dengar, au hadatsalah atau yang terjadi menimpanya, inda mubasyaratih, di saat hendak melakukan perbuatannya, awwala marrah, di awal langkahnya. Iya, ini faedah penting. Tidak boleh seorang punya hajat mau menikah misalnya, maka ketika muncul tatayur karena tanggal lahirnya, tahun lahirnya, setelah dicocokkan dengan primbonnya, ucapan dukun-dukunnya, ini berdasarkan hitungan primbon tidak jodoh, akhirnya apa? Digagalkan atas bisikan seorang dukun tadi. Anda telah lebih mendengarkan bisikan syaitan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang dukun. Fala ta'tu al-kuhan. Seorang sahabat yang baru masuk Islam, Muawiyah bin Hakam As-Sulami, dia baru masuk Islam, bertanya kepada Nabi, dan Nabi mengatakan, jangan kalian dekati yang namanya dukun. Kenapa? Yang namanya dukun, pembisik, bisikan jahat yang datang dari syaitan, akan menggagalkan kadang niat baik kita. Iya, jangan. Walaupun kalimat yang disampaikan ada satu yang pas, tapi dicampurkan dengan 100 kebohongan. Maka kata Nabi, kata Muawiyah, ya Rasulullah, kunna natatoyyar. Dulu kami zaman jahiliyah sebelum masuk Islam bertatoyur. Maka kata Nabi, qala dzalika syai' yajiduhu ahadukum fi nafsihi. Itu sesuatu yang muncul dari dalam dirinya. Fala yasuddannakum. Kata Nabi, fala yasuddannakum. Jangan kamu menghalang-halangi karena tatoyur melakukan hajatnya. Iya. Itu nasihat beliau kepada orang yang baru masuk Islam, belum lama masuk Islam, Muawiyah bin Hakam As-Sulami dalam hadis Muslim. Selanjutnya, fa inna ba'dhan nas idza hasala lahu ma yakrahuhu fi awwali mubasharatihi al-fi'l tasya'am. Sebab sebagian orang tidak semuanya, kalau terjadi sesuatu yang dia tidak suka, di awal kali melangkahkan, melakukan perbuatannya, tasya'am, langsung pesimis. Mau berangkat berdagang ke Kalimantan. Wah, sekarang sudah beli tiket. Tiket sudah dipesan, dagangan sudah disiapkan. Tiba-tiba sudah melangkahkan kakinya, tiba-tiba barakallahu fikum, pesawat jatuh, terbang pada hari Sabtu. Akhirnya apa? Wapes. Apes dia. Dia yakini ini hari sial kami. Akhirnya ditunda. Nunggu hari untung. Ayuhanas. Ada sebagian orang yang seperti ini. Wahada khata. Ini kesalahan besar. Seorang muslim tidak seperti ini. Kenapa? Li'annahu madamat hunaka maslahatun dunyawiyah. Kalau di sana memang ada kemaslahatan duniawiyah, audiniyah, atau kemaslahatan sisi agama, falatah dambi mahadah. Jangan pedulikan dengan tatoyur karena melihat sesuatu. Jangan pedulikan tatoyur karena bisikan-bisikan dari para peramal. Langkahkan kaki, berdoa kepada Allah. Ini faedah penting bagi seorang di dalam menghadapi tatoyur. Yang kedua, anna tiyarata nau'un minasyirki. Faedah kedua, bahwasanya tatoyur termasuk jenis kesyirikan. Bisa syirik akbar, bisa syirik ashor, sebagaimana telah lewat pembahasannya. Dari mana dalilnya? Liqa'oleh, karena sabda Nabi, man raddat hutiyarohan hajati faqad asyrak. Siapa yang menggagalkan langkah kakinya, keinginannya karena tatayur, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Barakallahu fikum. Faedah yang ketiga. Jadi yang namanya kesyirikan bukan hanya muncul zaman jahiliyah dulu. Di zaman sekarang pun banyak. Bukan orang yang tidak berpendidikan. Seorang nyaleg. Tanya sama dukun. Kira-kira nasib saya mujur apa hancur. Ditung sama peramalnya. Barakallahu fikum. Dia bukan orang yang tidak berpendidikan. Tapi justru kadang setan mengajak orang-orang yang bisa menipu orang yang tidak berpendidikan. Sehingga orang awam berpendapat kalau begitu benar. Kenapa? Itu yang berpendidikan saja melakukannya. Ayuhannas, setan terus mengincar setiap manusia yang ingin berjalan di atas siratal mustaqim. Siapapun dia orangnya. Nah, sehingga dakwah ahlus sunnah adalah dakwah yang mengedepankan prinsip tauhid. Bukan sekedar mengumpulkan massa yang banyak. Seorang yang muwahhid satu orang saja itu jauh lebih baik daripada banyak tapi tidak di atas tauhid. Inilah dakwah salafiyin. Prinsip yang harus dipegang. Menyerukan dakwah yang pokok tauhidullah, ikhlas di dalam beribadah dan ikhlas dalam mutabaah, ikhlas mengikuti bimbingan Rasul. Semua yang disampaikan oleh beliau kita sampaikan sebagai tanggung jawab dan amanah di hadapan Allah. Itu namanya ikhlas fil mutaba'ah. Sehingga dakwah ahlus sunnah, dakwah yang di atas manhaj salafiyah, bukanlah dakwah sekedar mengumpulkan orang banyak. Mentauhidkan hamba, beribadah ikhlas kepada Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Faedah yang ketiga. Anna man waqa'a fi qalbihi tatayyur walam taruduhu tiarah fa inna dzalik la yadurru. Bahwasanya siapa saja yang tertimpa di hatinya tatoyur, walam taruduhu tiarah, tapi tatoyurnya tidak menghalangi atas hajatnya. Fa innahu la yadur, itu tidak membahayakan. Kama sabaqal hadis, sebagaimana hadis sudah lewat Ibnu Mas'ud, wa ma minna illa, tidak ada di antara kita kecuali kadang muncul apa? Tatoyur. Apalagi dari mbah-mbah kita sudah ditanamkan dari kecil, bahkan sebelum lahir, saat hamil itu sudah ditanamkan tatoyur. Kamu kaki hamil tidak boleh tidur siang. Kamu sedang hamil tidak boleh makan apa namanya, daun sok, sayur sok. Kenapa katanya? Kalau nanti lahir, ketika sedang seorang wanita mengambil nafas, akhirnya ngaso. Allahul musta'an. Ini adalah tatoyur yang sudah ditanamkan berpuluh-puluh tahun, sehingga wajar kadang muncul. Namun jangan sampai menggagalkan hajatnya. Barakallahu fikum. Insyaallah sampai pada faedah yang ketiga. Wa akhiru da'wana. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, pengumuman hari Senin malam Selasa ya. Ustadz Abdul Mukti LC dari Petanahan, insyaallah kelanjutan taklim bulan yang lalu. Barakallahu fikum.